Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baqiya mayukhan mal hadith. Taib. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ma yu'khad min hadhal hadith. أولا أخذنا من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتكف العشر الوسطى طالبا لليلة القدر قبل علمه أن وقتها في العشر الأواخر. فإذا pertama dari hadis ini bahwa Nabi SAW pertama i'tikaf di 10 hari kedua. 10 hari kedua berarti mulai malam tanggal 11 sampai keluar malam 21. Sebelum mengetahui bahwa waktunya adalah di 10 hari terakhir. Tsanian, hadzal hadis min adillatil ladina yarawunaha fi laylat 21. Hadis ini hadis yang dipakai oleh mereka-mereka yang berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar adalah pada malam 21. Kemarin sudah kita sebutkan bahwa Lailatul Qadar di malam bulan Ramadhan, khususnya di malam 10 hari terakhir, khususnya di witir-witirnya, khususnya di malam 27. Ternyata ada yang berpendapat khususnya di malam 21. Wabihada au bihada dalil yaquluna dhalik. Mereka mengucapkan demikian malam 21 karena hadis ini. Disebutkan aku melihat Rasulullah SAW dalam keadaan salat dan di jabahnya ada atharul ma' wa tin min sabihati yaum 21. Thalitha, yadullu hadzal hadith ala annaha fil ashr al awakhir wa fi awtariha akad. Hadis ini menunjukkan bahwa Lailatul Qadar adalah di 10 hari terakhir. Sudah jelas ucapan Rasulullah SAW nassan sariha. Wa fi awtariha akad, dan pada witir-witirnya lebih ditegaskan lagi. Karena iltamisuha fi kulli witrin, pada setiap witirnya. Wa kama qulna, bahwa karena proses penglihatan hilal atau tertutupnya hilal dengan awan dan sebagainya, bisa jadi yang genap jadi ganjil, yang ganjil jadi genap. Sehingga jangan kalian meremehkan malam-malam genap. Jangan meremehkan malam-malam genap. Dikhawatirkan karena sesuatu hal, ternyata yang kamu anggap genap adalah ganjil. Sedangkan yang kamu anggap ganjil adalah genap. Akhirnya fatakum Lailatul Qadar. Akhirnya terlewat dari kalian Lailatul Qadar. Rabi'ah, anna ru'ya haqqun la siyama ru'yal anbiya alaihimu salatu wassalam. Bahwa mimpi kadang-kadang membawa kebenaran, khususnya la siyama, lebih-lebih lagi mimpi Nabi SAW. Bahkan mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi Nabi adalah wahyu. Kama yuqal, bahwa mimpi itu atau mimpi yang benar, mimpi kemudian persis terjadi seperti yang kalian impikan, itu adalah 1/40 kenabian. Nah, mengapa demikian? Karena Nabi sebelum mendapatkan wahyu, beliau selalu mendapatkan mimpi, dan mimpinya tiba-tiba muncul pada siang harinya seperti dhawi'in nahar, seperti syu'a'us syams, terang benderang jelas sekali. Ini yang aku lihat tadi malam. Terus mimpi Rasulullah SAW selalu tepat. Itu awal wahyu. Enam. Atau lebih tepatnya adalah seperempat puluh enam. Barakallahu fiik. Mengapa demikian? Karena Nabi berdakwah mendapatkan wahyu 23 tahun. Dan beliau mendapatkan ru'yah shadiqah setengah tahun. Terus setiap mimpi benar, mimpi kejadian. Maka 23 tahun itu dimulai dengan setengah tahun. Maka kalau dari seluruhnya ini berapa lama dibandingkan tadi setengah tahun dibandingkan 23? Ada berapa? Berapa banding berapa? Hah? 1 banding 46. Mana saya tulis? 1 banding 46. Nah, begitu. Ala kulli hal. Yang jelas kadang-kadang demikian, tetapi karena tidak bisa dipastikan, maka tidak bisa mimpi selain Nabi menjadi hujjah walaupun mimpinya para ulama, para masyayikh. Misalnya di pengadilan tidak terbukti kalau dia bersalah. Tiba-tiba salah seorang dari orang berilmu bermimpi, aku bermimpi dia yang salah. Apakah pengadilan akan memutuskan bahwa dia salah karena mimpinya Syekh Fulan? Tidak bisa. Tidak diterima sebagai hujjah. Barakallahu fikum. Tetapi kalau kemudian tepat ternyata sesuai dengan mimpinya, diputuskannya bukan karena mimpi, karena sesuatu, ternyata cocok. Oh, seperti mimpi saya, dia yang salah. Maka itu adalah tanda-tanda bahwasanya dia mendapatkan dari Allah Ta'ala mimpi yang hak. Sehingga paling tingginya mimpi-mimpi selain Nabi hanya bushra wa tahdir. Bukan wa, Allah. Hanya bushra awi tahdir. Ima kabar gembira, bisyarah. Atau kalau bukan bisyarah, adalah hadarah, tahdir, peringatan. Mimpi yang jelek, peringatan buat kamu. Mimpi yang baik, harapan buat kamu. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang saya mimpikan yang indah itu mudah-mudahan benar-benar terjadi. Nah, tetapi kalau mimpi laki-laki memimpikan perempuan, maka itu fitnah. Tafsirnya, saya beberapa kali buka dari tafsir Ibnu Sirin dan lain-lain, semua fitnah. Jadi bukan kabar gembira itu. Ya. Fitnah itu, hati-hati. Itu tahdir. Kamu akan mendapatkan fitnah-fitnah. Godaan-godaan besar. Walaupun bukan dalam bentuk wanita. Tapi itu lambang fitnah. Kalau seorang laki-laki memimpikan wanita. Jangan kemudian berpikir itu siapa ya. Saya ingin melamarnya ila akhirnya. Nah, itu fitnah. Barakallahu fikum. Sehingga mimpi itu kadang-kadang memiliki takwil-takwil yang bisa dipahami oleh orang-orang yang memang memiliki takhasus wal maharah, keahlian dalam bidang tersebut. Dan biasanya keahlian tersebut dari pengalaman. Setiap ini mimpinya ini, setiap itu mimpinya ini. Akhirnya mereka bisa menebak. Kalau kamu mimpi begini berarti ini tafsirnya. Itu pun seperti tadi. Bukan kepastian. Yang keempat, yang kelima. Sifat masjidin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi zamanih. Kita melihat bagaimana sifat masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa kaunuhu arishan qad saqafa bil jarid al mulabbad bil tin. Dalam keadaan dia seperti gubuk ya. Arishan seperti kemah. Di atasnya dikasih atap dari pelepah korma yang dilekatkan dengan lempung apa lumpur tin. Wahitanuhu bi'usbanin nakhl, sedangkan tiang-tiangnya dengan kayu-kayu kurma atau batang-batang kurma. وسواريه بنبوع النخل فأمرتهم المسجد بالطاعة فيها. Maka masjid beliau diramaikan dengan ibadah dan ketaatan, bukan diramaikan dengan keindahan bentuknya, dengan zakharif, dengan berbagai macam hiasan, tidak. Semuanya serba sederhana. Dinding-dindingnya dengan tin dan dicampur dengan helaian daun-daun kurma untuk mengikatnya. Jadi agar terikat. Tiangnya dengan kayu-kayu kurma, atapnya dengan dedaunan dan dicampur dengan tin. Wahakadha. Berarti amaratuhum bimada? Bitta'ati fiha, la bitasyyid wa zakhrafah. Bukan dengan menghiasi, bukan dengan memperindah. Tasyyid dan zakhrafah hampir sama. Yani dihias dan diperindah. Bukan dengan itu, tetapi dengan ketaatan-ketaatan. Bab al-i'tikaf. Bab tentang i'tikaf. Al-i'tikaf fi al-lughah luzumu syai' wa habsu an-nafsi 'alayh. I'tikaf secara bahasa adalah menetapi sesuatu atau menahan diri pada satu tempat. Maka karena itulah disebut dalam Al-Quran, ya'kufuna ala asnamin lahum. Allah katakan tentang musyrikin yang menyembah berhala mereka dengan kalimat ya'kufuna ala asnamin lahum. Mereka beriktikaf di sekitar berhala-berhala mereka. Atau ayat lain, Ibrahim yang menyatakan pada pengikutnya, ma hadhihi tamatsil allati antum laha aqifun. Berhala-berhala apa ini yang kalian aqifun, beriktikaf di sekitarnya? Ay lazimunaha wa yuqimuna 'alayha. Yani mereka berdiam di sana, beriqamah, tinggal di sana untuk beberapa saat. Baik, itu lughatan. Sehingga kalau mereka berdiam diri beberapa hari di tepi kuburan, di samping kuburan, maka kita katakan mereka i'tikaf di kuburan. Kalau di tempat keramat, ya berarti mereka i'tikaf di tempat keramat ila akhirnya. Hadhihi fil lughah. Wa mastilah asy-syara', adapun istilah syariat, al-maqam fil masjid min syakhsin makhsusin ala sifatin makhsusah li ta'atillah. Berdiam di masjid yang dilakukan oleh seseorang tertentu dengan cara tertentu untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu i'tikaf. Kharaja minal maqam man la yuqim fil masjid. Keluar dari kata maqam, orang-orang yang datang ke masjid beribadah terus pulang. Walaupun sampai malam. Dari pagi ibadah terus sampai malam, terus mau pulang istirahat. Pulang istirahat. Besok kembali lagi. Itu bukan i'tikaf. Karena tidak iqamah. Iqamah itu bermalam di sana. Tidur di sana. Bayat atau bait di sana. Fil masjidi. Di masjid. Fakharaja minhu. Man i'tikafa fil maqabir. Fil amakin mukhassasah. Ghairal masjid. Fahadihi laysa i'tikafan syar'iyan. Dia bukan i'tikaf yang syar'i. Diniatkan i'tikaf tidak sah. Taib. Kalau sekarang para santri-santri, dia berniat tinggal di pondok pesantren untuk ibadah. Apakah itu i'tikaf? Tidak. tidak dikatakan i'tikaf. Mengapa? Karena bukan di masjid tinggalnya. Bagaimana tinggal di masjid? Yang tidurnya di masjid. I'tikaf tinggal satu lagi. Min syakhsin makhsusin ala sifatin makhsusin li ta'atillah. Untuk dalam rangka taat pada Allah harus ada niat. Makanya beberapa masjid di pintu gerbangnya ada tulisan nawaitul i'tikaf. Bukan maknanya untuk ikrar dengan jahron aku berniat i'tikaf, bukan, tapi mengingatkan kalau kalian masuk ke masjid mau tinggal di sana, niatkan i'tikaf, dapat pahala. Ini bagi mereka yang berpendapat bahwa i'tikaf definisinya seperti ini. Tetapi di sana ada definisi lain dari para ulama. Qala min syakhsin makhsusin ala sifatin makhsusah fi syahri ramadhana. Begitu. Sehingga yang bukan Ramadan tidak dianggap i'tikaf. Ada qaulun, ada pendapat begitu. Sehingga kalau bulan Ramadan dan dengan berpuasa, maka itu i'tikaf. Tetapi dibawakan oleh Syekh Sa'di yang lebih a'ammu, yang lebih umum, yaitu pokoknya tinggal di masjid untuk niat ibadah, maka dia i'tikaf. Apakah di Ramadan ataupun tidak Ramadan, apakah dengan puasa ataupun tanpa puasa, karena definisi ini tidak menunjukkan puasa. Kalau definisi yang lain atau dari beberapa ulama menyatakan dengan min syakhsin makhsusin sha'imin fi Ramadan begitu. Amma hukmuhu, adapun hukumnya, faqad ajma' al-ulama 'ala mashru'iyyatihi wa ajma'u aydan 'ala annahu mustahabbun laysa biwajib. Adapun hukumnya, telah ijma' para ulama bahwasanya i'tikaf disyariatkan. Wa ajma'u aydan, dan juga mereka sepakat atas bahwasanya i'tikaf itu sifatnya mustahab, anjuran, bukan wajib. Disyariatkannya jelas, sepakat para ulama. Tetapi hukumnya bukan wajib, tetapi mustahab. Wa amma hikmatuhu wa fa'idatuh, adapun hikmahnya dan faedah-faedahnya, faqad qala Ibnu Al-Qayyim fil huda atau fil hadyi, lama kana salah al-qalbi wa istiqamatihi ala tariq sayrihi ila Allah ta'ala mutawaqqifan ala jam'iyyatihi ala Allah Nah, adapun hikmahnya dan faedahnya, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam Al-Huda, ketika yang namanya salah al-qalbi, yang namanya kebaikan hati, salehnya sebuah hati, dan istiqomahnya di atas jalan kepada Allah SWT bergantung pada jam'iyatihi ala Allah, bergantung pada terkumpulnya semua pikiran kepada Allah SWT. Saya enggak tahu bacanya. Hah? Enggak ada ya-nya. Ada cetakan yang berbeda? Walam sya'athahu bi'iqbal bil kulliyah 'ala Allah Ta'ala. Tidak tersebar, kalau maknanya dari sya'atha ada tersebar. Terpencar-pencar. Tidak bisa terkumpul kepada Allah SWT. Syara' al-i'tikaf alladhi maqsuduhu wa ruhuhu wa uquful qalbi 'ala Allah Ta'ala wa jam'iyatihi 'alayhi wal khulwah bihi. Maka disyariatkan. Karena yang namanya keistiqomahan seseorang di atas jalan Allah, baiknya hati, solehnya hati, itu bergantung pada apa? Bergantung pada terpusatnya semua apa yang ada di hatinya kepada Allah SWT. tidak terbagi-bagi, tidak terpencar-pencar dengan memikirkan yang lain. Sehingga i'tikaf disyariatkan. Karena dengan i'tikaf, seseorang tidak berbicara bisnis, tidak berbicara tentang urusan dunia sama sekali. Artinya perlu ada waktu khusus mengosongkan dirinya hanya khusus untuk Allah Ta'ala. Ada dua yang disyariatkan, yaitu qiyamul lail dengan i'tikaf. Qiyamul lail di malam hari dengan 11 rakaat yang disunnahkan, dan i'tikaf di 10 hari bulan Ramadan atau 10 hari terakhir bulan Ramadan yang disyariatkan. Adapun lebih daripada itu sama jeleknya dengan puasa yang terus-menerus yang Nabi menyatakan tidak ada yang lebih dari ini. Nabi katakan yang baik puasa 3 hari sebulan atau puasa Senin Kamis atau puasa Daud sehari puasa sehari tidak. Dan tidak ada yang lebih dari itu. Maknanya apa? Tidak boleh puasa dahar. Demikian pula khalwat. Apa khalwat? Bersendirian. Tidak memikirkan apapun kecuali ibadah. Disyariatkan dalam beberapa hal. Di antaranya qiyamul lail. Saat itu engkau memfokuskan diri hanya untuk Allah SWT. Yang kedua, i'tikaf. Barakallahu fikum. Maka syara' al-i'tikaf alladhi maqsuduhu wa ruhuhu, yang tujuannya dan intinya adalah uquful qalbi 'ala Allah. Intinya tujuannya adalah berdiamnya hati di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa jam'iyatihi 'alaih, dan terkumpulnya seluruh pikiran hanya kepada Allah. Wal khalwah bihi, khalwah hanya bersendirian dengan Allah saja. Wal inqita' 'an al-ishtighal bil khalqi, dan memutuskan segala kesibukan yang berkait dengan makhluk. Ishtighal bil khalqi harus diputus. Al inqita', terputusnya 'an al-ishtighal bil khalqi, dari segala macam kesibukan-kesibukan dengan makhluk. Wal istighali bihi wahdahu subhanah, maka dia hanya menyibukkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepadanya, membaca Quran, qiyamul lail, salat, ibadah, sujud, ruku. Bihaitu yasiru dikruhu wal iqbalu alaihi fi mahalli humumil qalbi wa khataratih. Di mana akhirnya ingatnya hanya kepada Allah, menghadapnya juga hanya kepada Allah. Fi mahalli humumil qalb, di tempat ketika hati sedang gelisah atau dalam keadaan bisikan-bisikan hatinya, khataratnya juga hanya memikirkan tentang Allah, keridhaan Allah, jannahnya Allah, adabnya Allah, yang mereka pikirkan. Fayastawli alaihi badanaha wa yasiru ilaihim kulluhu bihi wa yasirul hammu kulluhu bihi. Maka akhirnya hatinya dikuasai oleh pikirannya kepada Allah, harapannya kepada Allah, rasa takutnya kepada Allah. Akhirnya alhammu kulluhu bihi wa yasirul hammu, akhirnya seluruh hama-hama yang ada dalam hati, bisikan-bisikan hatinya, hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bisa diterjemahkan dengan dialog, bukan dengan monolog. Ya, monolog itu orang bicara sendiri. Tapi kalau dialog itu ada yang menjawab. Dialog. Sebab dia tidak sendiri. Dia dengan Allah, berbicara dengan Allah. Ketika sholat, dialog atau bukan dialog? Dialog. Dengan dalil tentang surat Al-Fatihah. Ketika seorang mengatakan dalam sholatnya Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah menjawab, Hamadani Abdi. Ketika dikatakan Malik Yaumiddin, dikatakan Majadani Abdi. Ketika berkata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi. Sampai ketika kalimat ihdinas siratal mustaqim, Allah katakan hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan bagi hambaku apapun yang dia minta. Sehingga jangan merasa sendiri ketika kalian salat. Walaupun kalian sendirian di malam hari, sesungguhnya kalian tidak sendiri. Ada yang menjawab ucapan-ucapan kalian, bacaan-bacaan salat kalian, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ini, dia seakan-akan berkhalwat. Apa berkhalwat? Bersendirian dengan yang dicintainya. Bersendirian dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Khalwah. Seorang yang sendirian dengan wanita yang bukan mahram dikatakan khalwat, dan itu haram hukumnya. Iya kan? Kalimat khalwat itulah yang dimaksud di sini, al-khalwah. Dia tidak bersama siapapun, hanya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia salat, dia ibadah, dia memohon, dia meratap, dia meminta ila akhir. Wal khatarat kulluha bi dzikrih. Bisikan-bisikan hatinya pun seluruhnya dalam rangka mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tafakkur fi tahsili maradihi. Dan yang dipikirkan adalah bagaimana mendapatkan keridhaan-keridhaannya. Wa mayuqarribu minhu. Dan apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fayasiru unsuhu billah. Maka jadilah ketentramannya hanya dengan Allah. Seorang yang mendapatkan unsun disebut anis. Oh, laki-laki. Kalau perempuan anisah, memiliki ketentraman. Badalan anunsihi bil khalq. Yang tadinya ketentramannya dengan makhluk. Kalau ada si fulan, tenang, tentram. Yang tadinya unsuhu bil khalq bi fulan wa'allan. Tetapi ketika itu, di waktu tersebut, unsuhu bihi. Fayauduhu bidhalik liunsihi bihi yawmal wuhsyah fil kubur. Maka akan dipersiapkan untuknya, karena ketentraman dia dengan Allah, maka dia akan mendapatkan ketika di hari wuhsyah. Apa hari wuhsyah? Hari kesendirian dia di kuburnya. Al-wahsyah adalah kesendirian. Fil kubur. Maka dia akan tetap tenteram karena ketenteramannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang yang ketenteramannya dengan harta, ketika enggak ada harta dia gelisah, gelisah dan kemudian stres. Yang unsuhu bizaujihi, yang unsuhu bizaujatihi wa unsuha bizaujatihi. Kebalik. Wa unsuhu bizaujatihi wa unsuha bizaujihi. Maka ketika terpisah, stres. Terpisah untuk selamanya, gelisah. Tetapi yang unsuhu billah tidak akan khawatir. Walaupun kesendirian di kuburnya, dia tetap tenteram. Karena unsuhu billah, bukan dengan makhluk. Barakallahu fikum. Qala hina la anisa lahu wala ma yafrah bihi siwa. Ketika tidak ada anis yang bisa menenteramkan hatinya dan tidak ada sesuatu yang bisa membahagiakan hatinya selain Allah Taala. Fahada maqsudul i'tikaf al-a'zam. Inilah tujuan i'tikaf yang paling besar. وذكر عقيب الصيام لمناسبتين. Mengapa babul i'tikaf dibawakan setelah babul siam? Babul siam. Mengapa dibahas setelah masalah puasa? لمناسبتين. Karena ada dua perkara yang berkait. Al-ula anna jumlatul kalam 'ala as-siyam sayatanawal siyam syahr Ramadan. Karena berbicara tentang puasa pasti mencakup puasa Ramadan. Wa huwa alladhi yata'akkad istihbab al-i'tikaf fihi. Sedangkan Ramadan itulah yang ditekankan sunnahnya, istihbabnya, dianjurkannya seseorang untuk i'tikaf di dalamnya. Lima yurja fihi min lailatul qadar. Karena apa yang diharapkan dari malam Lailatul Qadar. Ini keterkaitannya munasabatul ula, al-munasabah al-ula. Wal munasabah ats-tsaniyah ittifaqul ulama ala masyru'iyyatus siyam ma'al i'tikaf. Keterkaitan yang kedua, sepakatnya beberapa ulama atau para ulama tentang disyariatkannya puasa ketika i'tikaf. Lianna tamama qat'il 'ala'iq 'anid dunya yakunu bis-shiyam, karena terputusnya segala hubungan-hubungan dengan dunia adalah dengan puasa. Kalau tidak dengan puasa masih nyambung mikirin makan pagi, makan siang, makan sore, wedang pagi, wedang sore, kopi, kahwa, segala macam. Masih berkait. Barakallahu fikum. Berarti bagaimana definisinya? Kalau ittafaqal ulama ala masyru'iyatus siyam ma'al i'tikaf. Ma huwa al-i'tikaf? Al-i'tikaf al-maqam fil masjid min syakhsin makhsusin ala sifatin makhsusatin bita'atillah. Nah, mereka akan tambahkan dengan ma'asiyam, dengan berpuasa, bersama puasa. Ini masih enggak disebutkan tentang Ramadan. Hanya beliau katakan rahimahullah, akad wa yata'akkad, ditegaskan kewajibannya di bulan Ramadan. Wa qad ishtarat al-Hanafiyyah. Betul cetakannya. Ada yang pakai hamzah? Yang pakai hamzah diganti. Punya saya keliru. Ishtira tulisannya. Seperti yang tepat adalah ishtarata dengan ta bukan dengan hamzah. Wa qad ishtarata al-Hanafiyyah wal Malikiyyah li sihhati al-i'tikaf as-siyam. Hanafiyah dan Malikiyah mensyaratkan untuk sahnya i'tikaf adalah ma'as-siyam, bersama puasa. Warada alaihim as-Sanani, tetapi dibantah oleh As-Sanani bahwa la dalila lahum, bahwa tidak ada dalil bagi mereka, illa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam ya'takif illa sha'iman. Enggak ada dalil kecuali bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beritikaf kecuali dalam keadaan puasa. Selalu demikian, enggak pernah itikaf tanpa puasa. Apakah itu kebetulan? Apa itu syarat? Al-Malikiyah wal-Hanafiyah mengatakan itu syarat. Tetapi Sanani menyatakan tidak. Hanya kebetulan Nabi tidak beriktikaf kecuali puasa. Wal-fi'lul mujarrad la yakunu dalan. Sedangkan fi'il saja, perbuatan saja, tidak bisa menjadi dalil ala syartiyah. Tidak bisa menjadi dalil atas syarat. Wa qad i'takafa fi Syawal wa lam yanqul annahu shoma ayyam i'tikafihi. Dan beliau pernah beriktikaf di bulan Syawal dan tidak dinukilkan apakah beliau berpuasa atau tidak saat itu. Wallahu taala a'lam. Dan biasanya apa yang disebutkan di awal oleh seorang penulis, seorang ulama adalah yang rajihnya dulu. Baru kemudian qila wa ba'dul hanafiyah wa ba'dul ulama qala kadza ila akhirih, adalah menunjukkan adanya khilaf sedikit padanya, tetapi tetap pendapat beliau adalah yang pertama, bahwa i'tikaf itu sifatnya am, tidak harus bulan Ramadan dan tidak harus berpuasa. Syaratnya hanya ini yang disebutkan di dalam definisinya. Al-maqam awal muqam fil masjidi min syakhsin makhsusin ala sifatin makhsusatin li ta'atillah. Seorang yang tinggal di masjid dengan niat khusus untuk ibadah, dengan sifatin maksusah, ini dengan zikir, salat, ibadah dan lain-lainnya. Tidak mesti dengan puasa. Kalau begitu, maka niatkanlah i'tikaf ketika kalian di masjid. Barakallahu fikum. Karena enggak ada kalimat di sana berapa lama. Apakah disyaratkan 10 hari? Kalau kurang dari 10 dikatakan bukan i'tikaf. Kalau memang demikian akan dimasukkan dalam definisi. Akan dikatakan muqam ashrat ayamin atau ashrat layali fil masjid, begitu. Kalau disyaratkan 10 hari. Tidak disyaratkan 10 hari. Apakah disyaratkan harus sehari? Paling sedikit? Tidak juga. Sehingga beberapa ulama menyatakan masuk ke masjid kamu, menghafalkan Quran dari mulai asar sampai dekat maghrib, niatkan i'tikaf. Demikian pula jadwal kalian di dalam ba'dal asar, dalam ba'dal fajr sampai menjelang terbit matahari, juga demikian. Awatul i'tikaf. Di dalam hati, niatkan sebagai i'tikaf. Sehingga kalian mendapatkan di atas pahala, ada pahala. Pahala ibadahnya, pahala qiraatul Qur'annya, pahala murajaahnya, dan juga pahala i'tikafnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.